sakitnya aku di sini. Di dalam hatiku. Kamera ke depan. Suaranya pas kena hatiku, sakit jatuh di sini. Kau menduakan aku. Loncat sama-sama. Sakit, sakit, sakit. kasihmu. Yeay.